Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين سليان. Alhamdulillah, antum hadir di sini untuk mengasah kecerdasan spiritual, untuk menuntut ilmu agar kita makin berkualitas di hadapan Allah. Baik. Itu dimatikan bisa enggak, Pak? Judul yang kita angkat, nah ini enak, enggak berisik, adalah tumbal kendam pesugihan. Saya ingin jelaskan hakikat masing-masing, kemudian jenis-jenisnya, kemudian setelah itu kita kaitkan dengan hukum syariat. Tumbal itu barang yang digunakan untuk mencari pesugihan. Ya, itu gendam. Tumbal. Keliru terus ini. Ada yang ganggu kayaknya. Ini apa ini, Pak? Sama itu. Gendam. Nah, tumbal ini ada 7 macam yang populer, yang dipakai oleh orang untuk mencari pesugihan. Ya. Yang pertama, tumbal umur dengan cara menjual umur. Jadi orang yang ingin mencari pesugihan itu menawarkan kepada jin untuk dikurangi umurnya dengan konsekuensi dikasih uang miliaran. Ini namanya tumbal umur. Mereka melakukan persemedian, persembahan, kemudian setelah terjadi kontak spiritual, maka dia siap untuk dikurangi umurnya. Ini yang disinyalir dilakukan oleh Roro Fitriah, ya, yang kaya raya sehingga mendapatkan uang miliaran. Makanya kalau antum pengen kaya, silahkan niru. Ya. Nah, pesugihan itu otomatis dari kalimat sugih. Sugih itu apa? Kaya. Orang di dalam rangka mencari pesugihan, itu ada yang normal, ada yang tidak normal. Alias abnormal. Biasanya konsultan utamanya paranormal. Ya. Paranormal itu nama lain dari dukun. Dukun menurut istilah orang kampungnya. Paranormal menurut istilah medianya. Orang pinter menurut istilah orang gobloknya. Iya, enggak sekolah dijulukin pinter. Kalau enggak orang goblok yang juluki, enggak mungkin. Nah, Kiai Khos berkaromah menurut istilah pesantrennya. Oke. Kemudian yang kedua, dengan cara tumbal nyawa musuh. Ini yang sekarang populer. Jadi jin yang diajak untuk kontak mencari pesugihan itu mensyaratkan nyawa, yang nyawa itu tidak lain adalah nyawa musuhnya. Maka di sini orang yang telah nekat melakukan itu efektif. Sekaligus bisa melenyapkan musuhnya dan sekaligus dijadikan tumbal. Ini tumbal nomor dua yang paling populer. Jadi kadang-kadang ditabrak, ya, entah motor, sepeda motor, atau ditembak, dilenyapkan. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, tumbal janin. Jadi janin yang ada di dalam perut ini dikorbankan untuk mencari pesugihan. Kadang-kadang janin itu sudah lahir, kemudian kepalanya dipotong, dilemparkan ke dalam sungai, atau tempat angker, atau kawah yang ada di mana? Di mana? Di mana, Ma? Gunung Kawi. Lempar ke sana. Antum pernah ke sana enggak? Saya sudah pernah. Tapi bukan untuk macam-macam. Minum kopi tadi. Kayaknya kopinya enggak cocok, Pak. Baik. Kemudian yang ketiga, keempat, tumbal keluarga sendiri. Jadi salah satu keluarganya dikurbankan untuk mencari kekayaan. Biasanya kalau paling populer istrinya, anaknya. Ya. Ini dikorbankan untuk mendapatkan kekayaan. Ada lagi tumbal ayam cemani, yaitu ayam hitam mulus. Dan ayam ini sangat populer karena diyakini oleh banyak dukun sebagai jelmaan dari setan. Dan sangat bagus kata mereka para dukun untuk menjadi tumbal. Dan di antara tumbal biasanya juga sekaligus juga telur angsa yang sudah busuk. telur angsa. Ya. Ini juga dijadikan tumbal. Kemudian yang nomor 6, kambing kendit. Antum tahu enggak kambing kendit? Kambing hitam ada warnanya melingkar putih di perutnya. Ini juga sangat disukai oleh jin. Ya. Kemudian nyawa pelaku pesugihan. Ini biasanya dilakukan ritual di daerah Parangtritis. Di Parangtritis diyakini ada dua nyai yang sama-sama bisa dimintai pesugihan. Yang satunya Nyi Blorong, yang keduanya Nyi Roro Kidul. Kalau Nyi Blorong ini bisa memberikan miliaran rupiah dengan syarat persembahan adalah nyawa. Ya. Dan nyawa yang diserahkan itu bisa dirinya sendiri dan kebanyakan dirinya sendiri dan transaksi itu ketika hubungan seks dengan Nyi Roro Blorong katanya ya. Saya juga belum pernah praktek. Jadi nah Nyi Blorong ini memiliki satu ajian jimat yang namanya ular naga. Kalau orang berhasil hubungan dengan Blorong ini, maka sisik ular itu rontok menjadi emas. Oh coba, orang Indonesia itu kalau nyari emas gampang. Makanya mereka gak pikir emas Freeport. Gak mikir tambang karena hubungan sekali dengan Nyi Blorong, sudah langsung kaya raya, sisiknya ular tersebut rontok di tempat tidurnya. Dan ini katanya umurnya sampai 7 tahun. Kalau ingin kaya lagi, mengadakan transaksi lagi. Ya? Mengadakan transaksi, persembahan nyawa lagi, nanti kaya lagi. Nah, di Nusalian tempat-tempat yang diyakini sebagai tempat pesugihan. Ya, di Jawa ini yang paling terkenal adalah di daerah Tulungagung. Di sana ada tumbal pesugihan mempersembahkan tumbal kepada monyet, kera alias ketek. Nanti kalau sudah terjadi berbagai macam kontak, maka mempersembahkan tumbal permintaan dari yang jaga tersebut. Ada lagi di Nusalian tempat untuk mencari pesugihan, yaitu di daerah Gunung Kemukus. Ya. Di daerah Kemukus itu ada kuburan yang amat dikeramatkan. Di daerah mana? Loh, antum enggak ngerti? Antum jangan-jangan pura-pura enggak ngerti. Di daerah Sragen. Ya. Di sana ada kuburan Kiai Samudra. Di mana Kiai Samudra itu diyakini punggawa kerajaan Majapahit yang lari bersama kekasihnya yang tidak lain adalah ibu tirinya. Ya. Di sanalah dia akhirnya tinggal untuk bersembunyi dari kejaran orang tuanya karena membawa lari ibu tirinya. Nah, setiap hari ibu tirinya yang tidak lain adalah Ontrowulan mandi di telaga tersebut. Makanya siapa saja yang datang ke sana mandi di telaga diyakini awet muda. Umur 50 nampak 20. Umur 52 nampak 25. Jadi awet muda. Itu pasti yang lihat belen. Enggak beres. Ya. Ini pesugihan. Dan yang lebih aneh lagi ada di Salian dan ini juga terjadi di Karanganyar. Di sana ada kuburan namanya Kuburan Bala. Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Balaan ya. Hah? Oh, Sukarjo, ya. Itu adalah sama juga disinyalir itu ada kaitannya dengan Kiai ini Majapahit. Ya. Nah, datang ke sana akhirnya dikubur di sana. Ada yang mengatakan itu tempat petilasan. Tidak ada sebetulnya jenazah. Yang aneh hadirin sekalian, yang sangat nyeleneh, di luar naluri semua manusia, siapa yang ingin cepat hajatnya dikabulkan, termasuk minta pesugihan, harus mengadakan ritual hubungan seksual di tempat kuburan tersebut. Dan saya pernah membuktikan sendiri. Maksudnya melihat itu loh mas. Oh, itu loh. Ya. Antum nyangka ana suudon mas. Ya enggak mungkin lah ustaz macam-macam. Maksudnya saya itu kesana dalam rangka untuk mengadakan penelitian. Ketika itu meneliti kesyirikan di Indonesia. Sambil kita liput, betul hadirin sekalian. Kita datang ke sana kurang lebih jam asar lah. Enggak ada orang. Ternyata makin sore, makin malam, makin maghrib, Masya Allah, penuh kuburan tersebut. Apalagi Jumat Kliwon sampai kadang-kadang menyentuh 250 ribu katanya penziarah. Ini hadirin sekalian rata-rata minta pesugihan juga. Ya. Ada lagi yang datang di pekuburan angker yang diyakini sebagai kuburan keramat. Entah itu kuburan wali dan yang lainnya meyakini bahwa kuburan itu barokah sampai tanahnya diambil pulang, dicampur kopi brik. Diseduh dan diminum. Dan anehnya di Nizalian tidak pandang peduli, betul. Bukan orang-orang yang tidak terpelajar ya ikhwan. Mereka ada yang S1, S2 datang. Bahkan salah seorang direktur satu PT itu datang ke sana ambil tanah kuburan. Diseduh ya, diminum. Ya. Ada lagi di Nizalian pesugihan yang di daerah Pangandaran. Di sana mereka bertapa di dalam rangka untuk cari wangsit sampai nanti dia itu mendapatkan wangsit tertentu. Akhirnya nanti pulang kaya raya. Ya, ada yang bertapa sampai 2 minggu, ada yang 1 minggu. Ya, di sana mereka melakukan itu. Bahkan di antara mereka ada yang melakukan tapa rendam di sungai Kali Ciliwung. Di tempat-tempat tertentu, ditunjuk oleh salah seorang dukun, di sanalah yang bisa memberikan nasib mujur. Siapa yang ingin usahanya lancar, siapa yang sekarang ingin naik pangkat, bahkan termasuk ingin jadi pejabat, termasuk ingin jadi pemimpin daerah, berendam di sungai Kali Ciliwung. Ada lagi yang tidur 3 malam di kuburan salah seorang kuburan, yang dianggap angker, 3 malam sambil telanjang. 3 malam sambil telanjang. Ada salah satu calon lurah. Ya, supaya jadi dalam pemilihannya, maka dia tidur 3 malam sambil telanjang. Coba bayangkan Pak, perempuan. Ya, kalau digigit ular gimana? Ya, apalagi ularnya kepala hitam. Itu bahaya. Dan masih banyak hal yang mereka lakukan. Malah hadirin sekalian di tempat antum, sekarang ini di daerah antum, ada namanya Kebobule. Iya toh? Di mana Kebobule itu adalah hadiah dari Bupati Ponorogo. Dihadiahkan kepada Pakubuwono II. Dan dalam rangka untuk mengawal keris namanya Kiai Slamet yang dihadiahkan kepada Pakubuwono II, maka diarak namanya apa? Pucuk Lampah. Cucuk Lampah ya, Cucuk Lampah. Dihadiahkan Kebobule dan nenek moyangnya Kebobule yang dihadiahkan. Sampai beranak pinak sebelah ini 9, namun sekarang tinggal 6. Dan itu diarak setiap tanggal 1 Suro. 1 Muharram. Dan anehnya ada yang berebut megang-megang, ngelus-ngelus. Kalau bisa ngelus barokah. Bahkan di antara mereka berebut kotorannya. Nanti dibuat untuk bedak, barangkali bisa ngilangin jerawatnya. Daripada sekarang ke kosmetik mahal. Ada yang dicampurkan, ada yang digunakan untuk campuran pupuk padi. Supaya padinya apa? Tumbuh dengan baik. ada yang dicampur satu sendok, setengah sendok di air bakso supaya sedap. Nah, macam-macam. Orang pengen sugih. Ya. Nasallahu al-afiyah. Oleh karena itu hadirin sekalian, banyak sekali kondisi, bahkan di sana ada ritual nikah dengan jin muslim. Ya. Saya bacakan iklan yang terpampang di mana-mana, ritual khusus untuk mendapatkan pendamping suami atau istri dari bangsa jin. Baik laki-laki maupun perempuan. Kok malah jatuh ini? Ya. Kita akan mendapatkan satu partner jin yang berkelakuan baik karena jinnya muslim. Belum tentu. Padahal secara umum manusia itu lebih baik daripada jin. Manusia muslim ada yang enggak yang jelek? Ada enggak yang jelek? Ada. Banyak. Muslim yang pencopet, muslim yang koruptor, muslim apalagi jin. Ia tidak mau disuruh untuk mencuri atau melakukan perbuatan haram, tapi akan membantu Anda dalam memecahkan persoalan, mempermudah masalah keuangan, memajukan usaha, melariskan usaha, dan memperoleh keyakinan. Jin muslim ini sangat patuh, setia, hormat pada kita selama kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba. Subhanallah. Penipuan, Pak. Bagaimana orang terkecoh? Ya. Yeah? Sehingga orang-orang awam itu percaya banget. Tuh, coba. Masa seperti ini salah? Salahnya apa? Jin sama manusia itu kan makhluk Allah. Saling membantu kan gak apa-apa. Nah, itu kan gitu dalilnya. Kesaktiannya tidak perlu diragukan lagi. Anda hanya perlu berkenalan. Lalu mengikuti ritualnya yang dibimbing langsung oleh para pakarnya. Yaitu UMYK. Saya gak sebut namanya. Khawatir direkam nanti nyampe ke dia. Untuk seterusnya jin Islam milik Anda, selanjutnya terserah Anda pergunakan untuk apa. Mahar 3.900. Makanya dini salian, ini sebetulnya kajian akidah sekaligus juga kajian muamalah. Muamalah apa? Muamalah gaib. Itu kan gitu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, menegaskan, tolong diperhatikan dini salian, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi. Rasulullah SAW melarang harga anjing. Wa hulwanil kahin, dan upah perdukunan. Wa mahrul baghi, dan maharnya pelacuran. Coba Pak, memang zaman akhir itu barang-barang haram itu diperhalus mahar. Coba. Padahal hadirin sekalian, upah haram. Sama aja riba dikatakan bunga, sama. Ya, yeah. Bahkan pelacuran sekarang dikasih gelar PSK. Pekerja, oh, pekerja. Sek komersial, oh, berarti sah-sah saja orang kerja kok. Bahkan ada SPI-nya. Serikat Pekerja Indonesia. Itu kan gitu. Ada lagi minuman khamer dikasih nama apa? Yang kontol, drum, brandy, topi miring. Yang oplosan, ya, orang sekarang kan seneng oplosan, ya, khamer oplosan, cukri, campuran baygon, autan, pertus, dioplos, ya, kemudian diminum, ya mati sampean, ya kan gitu, emang punya kesaktian apa, ya, ya apa aja dioplos, antum lihat sekarang rumah makan oplosan laris, agama oplosan ya laris, ya, siapa aja yang sekarang ini pinter ngoplos, mau agama, mau sosial, mau politik, mau apa aja laris, termasuk perdukunan. Dioplos semi-semi apa? Kedokteran, medis, ada unsur dukunnya, ada unsur kiainya, ada unsur Qur'annya. Nah, ini baru bagus. Gitu. Acimat asmara, mempercepat datangnya jodoh, mudah mendapatkan pacar, istri atau suami kaya. Nah, suami miskin gak diminatin. Makanya kasihan antum jadi orang miskin. Memastikan dapat pekerjaan yang diidamkan. Dagangan apa saja lancar, laku pesat, rezeki tak terduga. Datang dari segala penjuru mata angin. mudah naik pangkat karena disenangi dan dikabung atasan atau bawahan dimanapun Anda berada, disegani lawan atau kawan karena aura Anda memancar bersinar, berwibawa luar biasa, anti kejahatan. Kirim nama ayah, 3 helai rambut ubun-ubun. Garansi uang kembali. Kalau enggak, cospleng. Ini kasihan dukun ini. Enggak ngerti, orang-orang kaya itu rata-rata botak. Kasihan dia kehilangan pelanggan banyak. Coba kalau rambut gitok, ya laris. Waduh, profesor nyari, waduh, saya mau cari ilmu ajian ke dukun itu enggak punya rambut umbun-umbun, umbota. Ini aneh. Susuk asap kemenyan merubah wajah tua menjadi muda, 40 tahun kelihatan 25 tahun. Oh, hebat. Bikin wajah gemerlap menjadi cerah ceria dan kelihatan tampil sempurna. Mengencangkan kulit wajah, badan Anda pasti tampil cantik, tampan sangat luar biasa di hadapan lawan jenis atau sejenis. Untuk pria, wanita, tanpa pantangan, efek samping, cocok buat sales, pekerja malam, hiburan, artis, serta umum. Ini enggak ada pemulung nih. Kasian. Masya Allah, ya tukang beca. Karena enggak punya duit. Ini bisa jarak jauh, khasiat sama dengan susuk emas berlian, mahar 500 bersama paket ruatan 850. Ini yang dinisalian. Ini dijual terbuka di mana-mana, dibuka, dan ini dianggap ini lumrah. Makanya saya sering katakan bahwa dukun itu adalah sumber kejahatan. Coba maling supaya lancar, cari ilmu sirep ke siapa? Dukun. Tengkar supaya menang, cari ilmu kebal kemana? Ke dukun. Supaya kaya, cari pesugihan ke dukun. Makanya diri salian, ada orang yang cari barang hilang ke dukun, ya ketemu di dukun. Wah, kadang-kadang yang pakai ngelihat kuku kan? Ya anak kecil yang biasanya suruh ngelihat, ya. Setelah dibacakan mantra, prosesi perdungan dijalankan, anak kecil yang sebelum balek, biasanya tamyiz umur 5, 4, 5, disuruh lihat, lihat dek ya. Nanti di kuku itu kadang telapak, kira-kira kebayang wajahnya siapa. Kosongkan pikiran, kan gitu biasanya. Karena supaya bisa masuk. Jinnya yang dikirim, kosongkan pikiran, lihat terus ya. Sudah kelihatan, Dik? Belum, Mbah. Ya, sebentar lagi itu akan kelihatan. Nanti kalau sudah kelihatan wajahnya mirip-mirip siapa, langsung bilang sama Mbah. Udah, Dik? Udah, Mbah. Kira-kira siapa? Mirip Mbah. Iya, iya. Mirip sama Mbah. Aduh. Ewa ngambil jimat dari dia. Makanya dirin salian, maling supaya lancar kasih ilmu sirep dukun, rumah supaya enggak dicolong maling, yang ngasih tumbal siapa? Dukun, ya podo muter. Ya. Inilah kejahatan dukun. Kadam pendamping. Setelah pengisian Anda akan mendapatkan pendamping gaib yang selalu setia menemani sehingga Anda aman dari gangguan gaib, kesurupan, gendam, santet, hipnotis. Bisa dirasakan kehadirannya. Anda juga punya kekuatan supranatural untuk membantu sesama. Mahar 550. Dan ini bisa antum jadi agen. Tolong angkat tangan. Barangkali antum mau jadi agen. Pengobatan penyakit medis dan non-medis. Insya Allah, dengan izin Allah, Aba akan membantu untuk mengobati penyakit yang Anda derita. Baik medis, non-medis. Yang baru atau yang lama. Dengan medis terapi berendam di dalam air yang telah dihangatkan di dalam kentong dengan air karomah. Dan ramuan tradisional. Bahkan hadirin sekalian, ketika saya mengadakan penelitian Wali Songo, ya, saya menulis buku judulnya Fakta Baru Wali Songo, itu hampir di setiap kuburan tersebut menjual air karomah. Satu botol itu, yang botol ukuran mineral 600, apa itu, mili ya? Mili, itu rata-rata dijual 20 ribu. Dan setiap di tempat itu saya ditawari. Dan saya bilang kepada penjualnya, "Mas, kalau mas yang minum yakin gak sembuh?" Dia ini, melengos. Dia sendiri gak yakin. Gak yakin. Allah najamin, kalau dia kena penyakit kanker pun ke rumah sakit. Batuk-batuk juga beli konidin. Gak berani minum itu. Coba bayangkan, maaf pada diri salian. Tadi saya bagi-bagi minyak. Ya. Mana minyak saya tadi? Hilang. Di tangan dukun, Pak, ini bisa harganya 5 juta. 5 juta. Katanya ini kalau dioles sekali, oles wajah keluar aura. Kalau nanti ngelamar langsung diterima. Naik pangkat, baunya semerbak wangi, menarik siapa saja yang di kanan kirinya. Harga 5 juta. Ya, 5 juta. Apalagi sekarang ini minyak misik, ya, misik kijang itu yang hitam. Oh, itu lebih mahal lagi, bisa 50 juta. Padahal di Nusalian dukunnya sendiri enggak yakin kalau pakai itu sembuh. Kalau pakai naik pangkat, buktinya anaknya ngelamar bolak-balik enggak diterima. 2 tahun cari kerjaan. Kenapa enggak diolesin? Langsung, Masya Allah, anak 7 diolesin langsung. Sang tahunya ngelamar jadi direktur, yang satunya manajer. Gitu. Dan kalau seandainya ada jimat mendatangkan rezeki, kenapa enggak dipakai sendiri? Ya. Ini lihat, minyak jabarutiyah. Sarana insan tertinggi saat ini sebagai wasilah menghasil penghasilan mutlak yang membawa kita mudah dicintai, mempunyai daya tarik, mudah dilirik, ucapan dipercaya, mudah menggait pasangan, mudah dalam bertransaksi, sarana awet muda, sarana daya pikat, dan sarana asin multifungsi, mahar 2 juta. Nah itu kan, ya, coba bayangkan hadirin sekalian, saya pernah menemukan satu dukun itu membuka praktek polinya itu sampai 114 poli. Di rumah sakit RSUD Marwardi aja enggak ada itu sebagian polinya, termasuk politikus. Enggak ada. Itu di sana ada anehnya dukunnya ketika sakit pergi ke rumah sakit. Dan kalau pesan ke dokter, "Pak dokter, tolong jaga rahasia. Sesama supir bis kota jangan saling mendahului." Nah, gitu. Sama-sama menjaga, Pak dokter ya. Pak dokter juga cari uang, saya juga cari uang. Tolong jangan cerita ke siapapun kalau saya sakit ke tempat dokter. Ya itu. Coba bayangkan, Pak, ketika zaman dulu Ponari, masih ingat? Air Ponari ketika itu kalah Pokari Sweet dengan Ponari Sweet. Kan gitu, Masya Allah. Itu sampai yang datang dari Kalimantan, datang dari Sumatera untuk cari apa? Ponari Sweet. Sampai akhirnya Ponari kan pingsan, kecapean. Anehnya ketika kecapean pun dibawa kemana? Rumah sakit. Lu kok gak mikir gitu loh. Kenapa Ponari ketika pingsan sakit gak perlu dibawa ke rumah sakit, digosok-gosok pakai batunya aja. Wong batunya itu manjur. Kalau sekarang yang sakti itu batunya, biar Ponari istirahat di rumah, batunya dimasukkan ke dalam galon, kemudian kasih pralon. Oh ya, suruh ambil sendiri-sendiri. Loh, kalau memang yang sakti itu Ponarinya, dijilatin aja enak Ponari. Nanti kan gitu. Gak masuk akal, Pak, memang. Makanya rata-rata orang yang datang ke dukun itu rata-rata gak bawa utek. Uteknya dititipin sama tetangga. "Pak, nitip utek. Loh, lo mau kemana, Mas? Ini ke dukun biar lancar." Itu. Ya Allah. Karena kalau ke dukun bawa otak protes, antum gak lancar. Sekarang protes, "Mbah, kenapa ini?" "Diam kamu. Bikin gak keluar wangsit aja." Gitu. Nah, minyak pelet Sri Kandi. Nah ini. Ini paling mujarab. Minyak pelet khusus untuk gay. Oh. Lesbi, gigolo, maupun wanita malam alias purel. Nah, itu Pak. Konyol enggak dukun seperti ini? Hancur enggak dunia ini, Pak? Mereka dimotivasi, na'udzubillah, agar pasangan mudah diajak untuk kencan dan mudah kasih duit. Pasangan akan royal dan menjadi penurut. bisa membuat pemiliknya tambah menarik, beraura, berdaya pikat tinggi, bisa juga ditujukan pada orang normal sekaligus sekalipun. Pelet ini andalan para kupu-kupu malam dan kucing genit. Ampuh untuk menguras harta yang dituju yang dituju sampai habis, bisa untuk menaklukkan bos yang pelit supaya royal, sering kasih bonus, andalan para TKI dan TKW. Makanya pernah, Pak, saya pernah membimbing haji dari Riyadh. Itu ketika di base, itu ada salah satu jamaah yang awalnya itu tanya, anak kira itu bagus bertanya. Menjelang sampai Mekah, pertanyaannya sudah mulai ngaco. Wah, ini orang enggak beres ini berarti. Sampai di Mekah mau lempar jumroh jatuh. Blek, begitu, langsung matanya merah. Langsung kita papah, sampai ke hotel kita ruqyah. Ternyata teriak, batu, batu. Kenapa ini? Batu itu tolong diambil. Mana? Kita telanjangi semuanya, kita copot pakaiannya, ternyata enggak temu batunya. Ternyata batu kul buntek ketemu di sempak. Oh, nampaknya mungkin saingan dengan batu Mina kayaknya. Oh, no, batu kul buntek kalah dia. Makanya hadirin sekalian, di sini sudah di tanah suci membawa aneh-aneh. Itu setelah sembuh kita tanya, Pak, kenapa Bapak? Iya, Pak, itu nyewa dari dukun, Pak. Per kontrak tek ini kerja 2 tahun, saya bayar ke dukun tersebut 2,5 juta. Oh, coba bayangkan. Untuk cari pesugihan.